Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-asatidah al-fadala wal-ikhwah al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, berbagai macam kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar adalah nikmat untuk dapat saling nasihat menasihati antara kita sekalian. Dan nasihat itu sendiri bermakna lughatan, secara bahasa, adalah sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak memiliki noda. Sehingga dari situ kita sudah dapat memahami makna nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk saudara kita, bukan sebaliknya menginginkan suatu keburukan tertimpa kepadanya. Dan tentunya nasihat yang paling berharga, nasihat yang paling mulia, dan apabila seorang tidak bisa mengambil nasihat darinya, maka dia tidak akan mendapati nasihat pada selainnya, yaitu kalamullah wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga pada malam hari ini insyaallah ta'ala, saya ingin menyampaikan di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang dia cintai, yaitu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan terkadang ada sahabat-sahabat khusus yang juga secara khusus diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menunjukkan para sahabat tersebut memiliki keutamaan yang sangat khusus, baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara wasiat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah nasihat beliau kepada dua orang sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Dzar, Jundub bin Junadah Al-Ghifari, dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada masing-masing dari dua orang sahabat yang mulia ini dengan tiga kalimat: ittaqillah haitsu ma kunta, wa adbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan bersegeralah berbuat kebaikan. Ketika engkau melakukan kejelekan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Ini adalah tiga kalimat yang berisi tiga wasiat dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasiat yang pertama, beliau berpesan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Dan di sini mengandung dua pelajaran penting: wasiat untuk takwa, dan takwa itu harus diamalkan oleh seseorang kapan dan dimanapun dia berada. Karena kadang-kadang seseorang bertakwa kepada Allah fil alam, tetapi dia bermaksiat kepada Allah fis sir. Ketika di keramaian dia takwa kepada Allah, ketika dia bersendirian dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wasiat takwa adalah wasiat yang senantiasa kita ulang-ulang, yang senantiasa kita dengarkan, karena memang ini adalah wasiat yang sangat penting sekali, sehingga setiap muslim harus benar-benar memahami hakikat ketakwaan. Para ulama telah menjelaskan ketakwaan dalam berbagai macam ibarat yang kesemuanya mengandung makna yang dalam terhadap takwa. Sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang apa itu takwa. Maka beliau balik bertanya kepada orang yang bertanya, "Hal akhadta tariqan dha syaukin?" Apakah engkau pernah melewati suatu jalan yang berduri? Qala na'am. Ia mengatakan, "Iya." "Fa madha sana'ta?" Lalu kata Abu Hurairah, "Apa yang kamu lakukan?" Qala, "Idza ra'aytu syauka," apabila aku melihat duri, "adattu anhu," aku menghindar darinya, "aw jawaztuhu," atau aku melangkahinya, "aw qasartu anhu," atau aku tidak jadi melewatinya. Qala, "Dzaka taqwa," kata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "itulah ketakwaan." Yakni engkau berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan cobaan, penuh dengan duri, penuh dengan godaan. Maka engkau harus berhati-hati. Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ketakwaan. Beliau rahimahullah mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah." Takwa itu adalah engkau mengamalkan ketakwaan kepada Allah, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk dari Allah, dalam keadaan engkau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan ilmu dan ikhlas. Ini hakikat ketakwaan. Dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat juga berdasarkan ilmu dari Allah, karena engkau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat takwa. Sehingga ulama memberikan kesimpulan yang dimaksud dengan takwa adalah an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi al-wiqayah. Engkau jadikan antara dirimu dengan Allah atau antara dirimu dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala sebuah perisai. Ini hakikat takwa. Perisai itu adalah imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahih, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa makna takwa yang dijelaskan para ulama kita. Dan masih banyak ibarat-ibarat yang mengandung nasihat yang sangat mendalam dari para ulama ketika mendefinisikan tentang ketakwaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan berbagai macam keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepadanya al-furqan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya furqan, pembeda. Al-Syeikh Ibnul Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna furqan itu mengandung banyak sekali makna. Di antaranya beliau mengatakan, al-furqan yang dimaksud adalah ilmu. Seorang yang bertakwa kepada Allah akan dianugerahkan ilmu kepadanya. Sebagaimana juga firman Allah, wattaqullah wa yuallimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajarimu. Demikian pula seorang akan diberikan pemahaman yang benar. Demikian pula seseorang akan diberikan hafalan yang kuat. Ziyadatul ilmi, ziyadatul fahmi, wa ziyadatul hifzi. Demikian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Seorang yang bertakwa akan diberikan tambahan ilmu, tambahan pemahaman, dan tambahan hafalan, melebihi orang-orang yang tidak bertakwa. Sehingga kadang-kadang kita melihat ada dua orang yang memiliki hafalan yang sama tapi pemahamannya berbeda. Dari satu ayat, orang pertama dapat mengeluarkan 4 pelajaran saja. Orang kedua mungkin 10 pelajaran yang bisa dia petik dari satu ayat. Dari mana dia dapati? Dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang dikatakan oleh Syekh, dia akan diberikan al-firasa as-sadiqah, firasat yang benar, yaitu kemampuan untuk mengenali seseorang. Apakah orang itu orang yang baik atau orang yang jelek? Demikian pula kata Syekh, masuk dalam makna Furqan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, adalah karamah. Karamah yang Allah akan berikan kepada seorang hamba karena ketakwaannya. Sebagaimana yang Allah berikan kepada para sahabat, wattabi'in, berbagai macam bentuk karamah karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wasiat yang pertama dan perlu selalu kita camkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan wasiatnya ini dengan kalimat haitsuma kunta, kapan dan di manapun engkau berada. Sehingga jangan sampai kita hanya bertakwa kepada Allah di depan manusia, tetapi di belakang mereka kita berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman ini memang sengaja diciptakan tempat-tempat privasi untuk berbuat maksiat. Bahkan dengan modal uang 3.000, sewa warnet 1 jam, tempatnya sudah sangat privasi, dalam satu kamar seorang bisa melakukan berbagai macam kemaksiatan. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, di tengah-tengah manusia maupun ketika bersendirian. Dan ketahuilah ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu apabila dia bertakwa kepada Allah hanya di depan manusia, hanya di depan orang-orang yang beriman, atau hanya di depan ikhwan salafiyin, hanya di depan talabatul ilm, atau hanya di depan ustadznya, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib-aibnya yang perlu dia khawatirkan. Berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma asarra 'abdun sariratan illa albasahu Allahu rida'ahu 'alaniyatan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun." Tidak ada seorang hamba menyembunyikan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya. Apabila baik yang dia sembunyikan, maka baik yang akan nampak. Apabila buruk yang dia sembunyikan, maka buruk yang akan nampak dalam mata manusia. Sehingga kadang-kadang seseorang itu subhanallah nampak sebagai orang yang saleh, tetapi banyak orang tidak suka kepada dia. Kenapa mereka tidak suka? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membuat mereka tidak suka kepadanya. Kenapa? Karena ketika dia bersama manusia, dia tidak berani berbuat maksiat. Justru ketika dia hanya bersama Allah, dia berani berbuat maksiat. Sebagaimana telah diperingatkan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, liyattaqi ahadukum antal anahu qulubul mu'minin wa huwa la yash'ur yakhlu bi ma'asillah fayulqi Allahu lahu al-buqda fi qulubil mu'minin. Hendaklah takut seorang dari kalian akan dilaknat oleh hatinya orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman melaknat dia walaupun tidak dilaknat secara terang-terangan, membenci dia walaupun tidak dibahasakan dengan kata-kata. Sebabnya apa? Karena yakhlu bi ma'asillah, dia menyepi untuk berbuat maksiat kepada Allah. Fayulqillahu lahul buqda fi qulubil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebencian di dalam hati orang-orang yang beriman kepadanya. Ini akibat apabila seseorang hanya bertakwa kepada Allah ketika dilihat oleh manusia, dan bermaksiat kepada Allah ketika dia bersendirian. Dan hakikatnya dia masih takut kepada manusia, dia hanya bertakwa kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, orang yang melakukannya berarti dia menjadikan Allah ahwanun nadirina ilaih, zat yang paling rendah yang melihat dia. Kalau Allah saja yang lihat, dia berani maksiat. Kalau Allah dan makhluk melihatnya, dia takut berbuat maksiat. Berarti Allah adalah zat yang paling hina yang mampu melihat dia. Maka Nabi SAW mengingatkan, ittaqilla haitsuma kunta. Dan berbicara tentang ketakwaan, banyak sekali mutiara yang bisa kita petik. Banyak sekali faedah dari Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang ketakwaan dalam berbagai macam bentuknya. Hanya saja waktu kita terbatas, kita masuk pada wasiat yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan hendaklah engkau telah segera melakukan kebaikan. Ketika engkau melakukan kejelekan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Ini termasuk sifat orang yang bertakwa. Dan ini menunjukkan bahwasannya orang yang bertakwa pun dia tidak akan lepas dari kemaksiatan. Tetapi bedanya orang yang bertakwa dan tidak bertakwa adalah orang yang bertakwa itu kalau dia terjerumus melakukan maksiat, dia segera bertobat. Dia segera mengingat Allah. Dan dia segera meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Adapun orang yang tidak bertakwa, dia terus menerus terjerumus di dalam perbuatan maksiat sehingga dia binasa. Ini makna firman Allah. Ketika Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. Dan orang-orang yang apabila melakukan kekejian dan zalim diri-diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Lalu mereka segera memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang mampu mengampuni dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Betul, manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Tetapi orang yang bertakwa, dia segera bertobat. Terlebih apabila dia sudah dinasihati, dia sudah diingatkan oleh saudaranya, maka hendaklah dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna kebaikan di situ, bersegeralah melakukan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ulama menjelaskan maknanya adalah taubat. Ini kebaikan yang paling besar untuk menghapuskan keburukan seseorang. Walaupun maknanya juga mencakup makna yang umum, yang lebih luas, yakni seluruh kebaikan. Artinya apabila seorang melakukan keburukan, segera dia bertobat dan segera dia memperbanyak amal saleh agar kebaikan atau agar kejelekan yang dia lakukan dapat terhapuskan, sebagaimana firman Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan, kullu bani adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah. Sehingga Allah mengabarkan di antara orang yang Allah sangat cintai, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat kepadanya dan senantiasa menyucikan dirinya, baik menyucikan diri dari kotoran-kotoran yang zahir maupun kotoran-kotoran yang batin. Wasiat yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Subhanallah, kalau kita cermati hadis ini, sebetulnya mempergauli manusia dengan akhlak mulia bagian dari ketakwaan. Tapi kenapa Rasulullah SAW perlu menyebutkan akhlak mulia pada poin tersendiri? Bukankah bagian dari ketakwaan kepada Allah juga harus berlaku baik kepada manusia, berakhlak baik kepada kaum mukminin? Ulama menjelaskan hal itu menunjukkan pentingnya akhlak mulia dan pentingnya untuk meluruskan kesalahpahaman. Jangan sampai orang mengira ketakwaan itu hanya menunaikan hak Allah tanpa menunaikan hak-hak makhluknya. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah di kitab Al-Nafis Jami'ul Ulumi Wal-Hikam menjelaskan, ketika beliau mensyarah hadis ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak mulia, beliau mengatakan, hadza min khisalit taqwa. Akhlak mulia bagian dari ketakwaan. Waratatimu taqwa illa bihi. Dan tidak akan sempurna ketakwaan kecuali dengannya. Wa innama afradahu bidzikri lil hajati ila bayani. Akan tetapi Nabi SAW menyebutkannya secara tersendiri karena ada suatu keperluan untuk dijelaskan secara khusus. Fa inna katsiran minan nas yaqulu anna taqwa hiya alqiyam bihaqqillah duna huquqi ibadi. Karena kebanyakan manusia, kata beliau, menyangka bahwasannya ketakwaan itu hanyalah menunaikan hak Allah tanpa menunaikan hak-haknya para hamba. Beliau katakan demikian berarti sudah terjadi. Itu di zaman beliau. Terlebih lagi di zaman ini. Fanassalahu 'ala al-amri bi ihsanil 'ishra lin-nas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu menyebutkan perintah untuk berlaku baik kepada manusia. Dan secara khusus Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan kenyataan ini yang terjadi di zaman beliau. Kata beliau rahimahullah, wa katsiran ma yaglibu 'ala man ya'tani bil qiyam bi huquqillah. Banyak orang yang begitu bersemangat untuk menunaikan hak Allah. Hak Allah itu apa? Mentauhidkan Allah dan beribadah sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ini hak Allah, masya Allah. Banyak sekali orang seperti ini. Bersungguh-sungguh dapat menunaikan hak Allah, dia menjauhi perbuatan syirik yang besarnya maupun kecilnya. Wa in ikab 'ala mahabbatihi wa khasyyatihi wa ta'atihi. Bahkan kata beliau, mereka adalah orang-orang yang selalu mementingkan kecintaan mereka kepada Allah, rasa takut kepada Allah dan taat kepadanya. Tetapi bersamaan dengan itu, kata beliau, pada diri mereka ada ihmalu huquqil ibad bil kulliyah aw taqsir fiha. Ada peremehan terhadap hak-hak para hamba, baik secara keseluruhan atau sebagiannya. Kenyataan ini memang ada. Alhamdulillah, masya Allah, tauhidnya salafi, akidah salafiyah, ibadahnya betul-betul dia berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana sikapnya terhadap tetangganya? Bagaimana sikapnya terhadap masyarakatnya? Bagaimana sikapnya terhadap orang tuanya? Bagaimana sikapnya terhadap istri dan anak-anaknya? Bagaimana sikapnya terhadap kerabat-kerabatnya? Bagaimana sikapnya terhadap ustadznya? Bagaimana sikapnya kepada para talabatul ilm? Tidak dia perhatikan baik secara menyeluruh atau sebagiannya. Memang ada yang seperti ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ayyad rahimahullahu taala dalam syarah beliau menjelaskan yang dimaksud dengan akhlak mulia, pergaulilah manusia dengan akhlak mulia, ay amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bih. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang engkau juga suka mereka memperlakukan engkau dengan itu. Kalau engkau tidak suka, jangan pula engkau lakukan itu kepada manusia. Dan ulama memiliki banyak penjelasan dan banyak ibarat tentang akhlak mulia. Disimpulkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa akhlak mulia itu kembali kepada empat makna yang paling mendasar, yaitu kaful adza wa qablun nada wasabru 'alal adza wal wajhu talq. Yang pertama, kata beliau, akhlak mulia itu adalah kaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain dan menyakiti kaum mukminin, persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat darinya kaum muslimin, yakni dari kejahatan lisannya dan tangannya. Yang kedua, kata Syekh, wabadlun nada, memberikan sedekah, memberikan hadiah, memberikan zakat kepada kaum muslimin atau kepada orang kafir yang diharapkan keislamannya, ini termasuk akhlak yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian kepada orang kafir dengan harapan dia masuk Islam, kambing sebanyak satu lembah, tidak tanggung-tanggung, sampai orang kafir itu kembali kepada kampungnya dan dia menyeru kaumnya, ai qarni aslimu fa inna muhammadan la yati ataan ma yakhaful faqr, wa kaumku masuk Islamlah kalian, Karena sesungguhnya Muhammad memberikan satu pemberian tanpa takut dengan kefakiran. Inilah akhlak mulia. Ketika memberi kepada saudara kita, kita tidak takut dengan kefakiran, karena kita percaya sabda Nabi SAW, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. Seringkali kita mengklaim sebagai pengikut salaf, tetapi seringkali pula kita lupa dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan pemberian kita. Bahkan bisa jadi yang membutuhkan itu ada di dekat rumah kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bagaimana akhlak salaf. Wa tu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya dalam hal kebutuhan duniawi, meskipun yang mereka berikan itu sebetulnya mereka lebih butuhkan, tetapi mereka utamakan sahabatnya. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekecilan dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, akhlak yang mulia adalah as-sabru 'alal adha. Bersabar dengan hal-hal yang menyakitkan yang kita dapatkan dari manusia, terutama dari kaum mukminin, karena memang yang seperti ini sulit sekali dihindari. Apakah orang yang menyakiti kita sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga kalau kita tidak bersabar, maka tidak akan tercipta persaudaraan kaum muslimin. Baik, kita pending azan dulu sebentar. Fadal. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Tersisa sedikit penjelasan tentang akhlak mulia. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, akhlak mulia yang ketiga adalah as-sabru 'alal adha. Bersabar dari hal-hal yang menyakitkan yang kita dapati dari manusia. Dan ini sifat orang-orang yang bertakwa, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan manusia. Sehingga seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta wasiat. Ausina, berikanlah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan kepadanya, la taqdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran qala la taqdab. Berulang-ulang dia minta, ya Rasulullah berikan wasiat. Tambah lagi wasiatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah wasiat apa-apa selain la taqdab, jangan kamu marah. Maksudnya kata para ulama, ada dua makna, yakni hilangkan sifat marahmu, atau makna yang kedua, ketika engkau marah, janganlah melakukan atau melampiaskan amarahmu dalam perkara yang bertentangan dengan syariat, sehingga perlu yang namanya kesabaran di dalam bergaul dengan manusia. Dan yang keempat, kata Syekh, al-wajhul talq, wajah yang berseri-seri, wajah yang enak dipandang ketika kita bertemu saudara kita. Ini subhanallah, jangan kita anggap remeh. Ini akhlak yang mulia. Karena dengan menunjukkan wajah yang berseri-seri kepada saudara kita ketika kita berjumpa dengannya, akan semakin mengokohkan persaudaraan antara kaum muslimin. Dan persaudaraan itu adalah sebuah kenikmatan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah mengingatkan, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian saling bermusuhan, lalu dengan nikmat Allah tersebut Allah ikat hati-hati kalian, Allah persatukan hati kalian di dalam iman. Maka jadilah kalian dengan nikmat tersebut ikhwanan, orang-orang yang bersaudara. Maka kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang dapat menguatkan persaudaraan. Sehingga kita juga harus menghindari hal-hal yang dapat meretakkan ikatan persaudaraan. Nabi SAW mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau menganggap remeh perbuatan kebaikan sedikit pun, meskipun dengan hanya berwajah manis, berwajah ramah ketika engkau bertemu saudaramu. Sehingga termasuk kejahatan yang besar termasuk orang yang melanggar akhlak mulia, tidak mentaati wasiat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, adalah orang-orang yang tidak berusaha menjaga tali persaudaraan, malah sebaliknya mereka berusaha untuk mengoyak persatuan. Seringkali kita menyangka kalau kita sudah mentauhidkan Allah, sudah sama-sama mengamalkan sunnah, kita sudah 100% selamat dari perpecahan. Padahal keadaannya tidak demikian. Justru ketika itu setan masih melihat ada peluang besar untuk berbuat kita berpecah belah, walaupun sama-sama mengamalkan sunnah, sama-sama mengamalkan tauhid. Seperti peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qad aisa ayyubat ayyabudahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin at-tahrish bainahum." Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah oleh kaum muslimin, khususnya di jazirah Arab. Karena mereka semuanya sudah mentauhidkan Allah. Mereka sudah bersatu di atas petunjuk Rasulullah SAW. Tetapi dia tidak pernah putus asa untuk melakukan tahrish, mecah belah di antara kaum mukminin. Oleh karenanya Nabi SAW secara khusus memberikan wasiat kepada kita untuk berakhlak mulia demi menjaga persaudaraan, dan menjaga persatuan, dan tidak memandang remeh hal tersebut meskipun hanya dalam bentuk berwajah yang ramah ketika bertemu saudara kita. Dan Nabi SAW memuji Al-Ashad Abdul Qais, "Inna fika lakhaslatain yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya kepada diri engkau terdapat dua akhlak mulia yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menahan diri atau lemah lembut, ar-rifqu wal anah, lemah lembut kepada saudaramu, dan menahan diri di dalam menyikapi suatu permasalahan. Ini dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Abu Daud, Al-Ashad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah dua akhlak mulia ini adalah sesuatu yang aku usahakan ataukah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ar-rifqu wal anah, berlaku lemah lembut dan menahan diri dalam menyikapi suatu permasalahan?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Bahkan keduanya adalah sesuatu yang telah Allah ciptakan untukmu." Maka dia mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku dengan dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya." Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menjelaskan di antara faedah penting di dalam hadis ini adalah akhlak itu ada yang muktasab dan ada yang jabali. Ada yang harus kita usahakan dan ada yang sudah Allah ciptakan. Alhamdulillah kita memiliki akhlak tersebut. Artinya ada sebagian akhlak yang harus kita berusaha agar ada dalam diri kita, agar terrealisasikan dalam diri kita. Kalau kita adalah orang yang kasar, maka kita berusaha untuk berlaku lemah lembut. Kalau kita adalah orang yang reaksioner, datang setiap berita kita sebarkan, datang suatu masalah langsung kita hadapi dengan berbagai macam keterbatasan yang ada pada diri kita, maka kita usahakan, kita tundukkan diri kita untuk bersikap menahan diri. Seperti pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Ashaj Abdul Qais radhiyallahu anhu. Dan secara khusus adab yang mulia ini telah Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, dan untuk menjaga persatuan kaum muslimin, dan untuk menjaga ukhuwah di tengah-tengah kaum muslimin. Di dalam firman-Nya, "Wa'idha ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum." Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan dan ketakutan, maka mereka langsung menyebarkan berita tersebut. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berilmu di antara mereka, niscaya orang yang mau mencari kebenaran itu, dia akan dapatkan al-haq. dia akan dapatkan bagaimana sebenarnya harus bersikap menghadapi berita tersebut. Tetapi ketika datang kepada mereka berbagai macam berita dan mereka langsung bersikap tanpa mengembalikannya kepada Rasul dan Ulil Amr, terjadilah berbagai macam permasalahan. Terjadilah perpecahan dan kegoncangan di tengah-tengah kaum muslimin. Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, di dalam ayat ini terdapat dua faedah penting. Faedah yang pertama, di dalam ayat ini terdapat ta'dibun minallahi subhanah lil'ibad, pendidikan akhlak dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Yaitu apabila datang kepada mereka suatu berita, yang berita itu apabila dibicarakan akan menyebabkan kegoncangan, akan menyebabkan perpecahan, akan menyebabkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, jangan mereka langsung menyebarkannya. Apa yang harus mereka lakukan? Kembalikan kepada ahlul ilm. Dan ini merupakan prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang sayang sekali sudah banyak ditinggalkan oleh sebagian orang yang mengaku ahlus sunnah. Ulama menjelaskan arruju' ila ahlil ilm indal fitnah, kembali kepada ahlul ilmi ketika menghadapi suatu fitnah. Apakah fitnah perpecahan atau berbagai macam kebid'ahan di tengah-tengah umat manusia, maka hendaklah kembalikan kepada ahlul ilm, kembalikan kepada orang-orang yang berilmu. Hari ini masya Allah, setiap datang berita satu fitnah, datang berita satu kejadian, setiap orang merasa berhak untuk berbicara. Padahal mereka tidak sadar ucapan mereka justru membuat fitnah itu semakin berkobar, membuat fitnah itu semakin besar. Karena mereka tinggalkan pendidikan agama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata Syekh, di dalam ayat ini terdapat qa'idatun adabiyah, kaidah di dalam adab atau dalam akhlak. Apabila terjadi suatu pembahasan di dalam masalah tertentu, maka serahkan kepada ahlinya. Yang tidak mengerti masalahnya, diam, jangan bicara. Kalau kamu bicara, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, maka kamu hanya memperbesar masalah, mengobarkan fitnah lebih besar. Karena kamu jahil, karena kamu bodoh. Kewajiban kamu sebagai orang yang bodoh adalah diam. Serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Maka wasiat ini dari Allah dan Rasulnya mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama. Jangan-jangan kita telah melanggarnya selama ini. Jangan-jangan terjadinya permusuhan, terjadinya kebencian antara kita karena memang kita sudah melanggar wasiat-wasiat ini. Jangan-jangan kita sudah seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab yang tadi, orang-orang di zaman beliau yang begitu memperhatikan hak Allah, bersamaan dengan itu terdapat pada dirinya ihmalu huquqil ibad bil kulliyah aw at-taqsir fiha, meremehkan hak-hak para hamba baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Dan ketahuilah, di antara hak para hamba yang paling besar yang harus kita tunaikan adalah haknya orang-orang yang berilmu, haknya para ulama, haknya orang-orang yang berilmu yang ada di tengah-tengah kita. Kenali hak mereka, hormati mereka, karena Allah dan Rasulnya telah meninggikan derajat mereka. Kenapa Anda merendahkan mereka? Allah telah meninggikan orang-orang yang berilmu, sementara Anda menjelek-jelekkan mereka untuk merendahkan kehormatan mereka. Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, dan lebih tinggi lagi Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman tersebut. Allah hormati orang-orang yang berilmu, Allah angkat derajat mereka. Kenapa Anda berusaha untuk merendahkan mereka? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah berwasiat, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menghormati orang yang besar di antara kami, orang yang tua, dan tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami.